Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi riba. Pembahasan tentang riba. Ya. Wa fihi iddatu masaila. Pada bab ini ada beberapa masalah. Ada bab ini ada beberapa masalah. Jadi pelajaran kita tentang apa ini? Tentang? Hah? Tentang riba. Perhatikan. Ya. Ada beberapa masalah pada bab ini tentang riba yang akan dibahas di buku ini. Al-masalatul ula, masalah pertama, ta'riful riba wa hukmuh. Definisi riba, pengertian riba, apa makna riba? Apa yang dimaksud dengan riba? Wa hukmuh, hukumnya. Dan apa? Hukumnya. Al-awwal ta'rifuhu, yang pertama definisinya. Ar-riba fil lughati az-ziyadatu. Riba maknanya dalam bahasa Arab, ya, maknanya secara bahasa, tinjauan bahasa adalah az-ziyadah, pertambahan. Jadi riba itu maknanya apa dalam bahasa Arab? Pertambahan. Nah, wa syar'an, definisinya sebagai suatu istilah dalam syariat, ziyadatu ahadil badalainil mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Ziyadatu ahadil badalainil mutajanisain, adanya tambahan, kelebihan pada salah satu dari dua harta yang ditukar. Al-badalain yang ditukar, dua harta yang ditukar. Al-mutajanisain, yang sejenis. Emas dengan emas. Perak dengan perak. Rupiah dengan rupiah. Dolar dengan dolar. Dinar dengan dinar. Dirham dengan dirham. Min ghairi, tanpa adanya an yuqabila hadhihi ziyadatu iwad, tanpa ada iwad, bayaran yang yuqabil hadhihi ziyada, yang sebanding dengan pertambahan itu, tanpa ada iwad. Apa itu iwad? Iwad artinya bayaran penggantinya, ya, yang yuqabil hadhi ziyada, yang sebanding dengan pertambahan itu. Berarti ada selisih. Salah satunya nilainya lebih tinggi daripada yang lainnya. Tidak ada bayaran yang menutupinya sehingga sebanding nilainya. Nah, itu ziyadatu ahadil badalain mutajanisain min ghairi an yuqabil hadhihi ziyadatu iwad. Misalkan uang 100 ribu ditukar dengan uang 10 ribu. Uang 10 ribunya hanya 9 lembar. Yang mana yang lebih? Ziyad menukar uangnya dengan Zaid. Zaid punya uang 100 ribu, dia butuh uang kecil, uang 10 ribu. Nyari tukaran, ditukar ke siapa tadi yang mau menukar? Siapa namanya? ya sembarang, Ziyad, Zaid, ah. Dia tukar ke Muhammad misalkan, Muhammad banyak uang 10 ribunya, tapi ketika itu sisa 90 ribu, sisa 9 lembar. Nah, ditukarlah 100 ribu dengan 10 ribuan, 9 lembar. Yang mana yang lebih? Pertama, ini sejenis tidak? Sama-sama rupiah, sejenis? Sejenis. Yang mana yang lebih? Yang mana yang mengalami ziyadah? Yang 100 ribu. Karena 10 ribunya hanya 9 lembar. Berarti nilainya hanya 90 ribu. Kurang 1 lembar 10 ribunya. Tidak ada iwat yang menutupinya. Andaikan Muhammad memberi tambahan uang 5.002, jadi 100.000 sama, enggak masalah. Ya kan? Tapi ini tidak, itu saja. Uang 10.000, 9 lembar. Jadi, Muhammad dapat tambahan 10.000 tadi. Dia beruntung dapat 10.000. Ini apa? 10.000 itu apa? Riba. 10 itu adalah? 10.000 adalah? Riba. Dan ini sering terjadi. Tayyib. Emas. 1 gram. Ditukar ke penjual emas. Perhiasan 1 gram. Karena perhiasan sudah tua, sudah terpakai, mau ditukar ke penjual emas. Penjual emasnya mau, tapi tukarannya bukan 1 gram. Ya. Dikurangi 0,5 0, berapa sekian gram misalkan. Maka penjual emas ini dapat tambahan dia. Tambahan yang diambil adalah riba. Payib. Karena emasnya emas sejenis. Ziyadatu ahadil badalain al-mutajanisain min ghairi an yuqabil hadhi ziyadata iwad. Al-thani. Yang kedua, hukmuh. Hukumnya ar-riba muharramun. Riba hukumnya haram. Fi kitabillahi ta'ala, dalam kitab Allah ta'ala Al-Quran. Qala jalla sya'nuh. Telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala yang ma'agung urusannya. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba itu bukan jual beli. Riba itu adalah riba. Jual beli halal dengan syarat-syarat. Tayyib. Al-Baqarah ayat 275. وقال عز وجل الله عز وجل berfirman يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. وذروا ما بقي من الربا. Dan ذروا, utruku, tinggalkanlah, ما بقي من الربا, riba yang tersisa pada akad kalian, tinggalkan. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ketika datang ilmu tentang riba dan mengetahui bahwa akadnya itu riba, maka dia harus meninggalkan apa yang tersisa dari riba itu. Dia tidak boleh ambil, dia tidak boleh lanjutkan. Ya. Harus tobat dan berhenti. Al-Baqarah ayat 278. Adapun yang sudah terlanjur terjadi sebelumnya dalam keadaan memang belum tahu hukum, ma'fun anhu, itu dimaafkan. labas, karena dalam keadaan tidak tahu, itu dimaafkan. Tapi ketika sudah datang ilm, maka yang tersisa jangan dilanjutkan. Jika dilanjutkan maka sudah berdosa dan sudah tidak halal bagi dia untuk menikmatinya. Adapun yang sudah terlanjur sebelumnya dalam keadaan tidak tahu, itu dimaafkan. Nah, وتوعد الله وتوعد سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد الله سبحانه وتعالى telah mengancam المتعامل بالربا, orang yang melakukan muamalah transaksi riba, bi asyaddil wa'id, dengan ancaman yang keras. Faqala ta'ala alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan harta riba, la yaqumuna, tidaklah mereka berdiri bangkit dari kuburan mereka kelak di hari kebangkitan, illa, kecuali, kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali bangkitnya seperti orang yang kerasukan setan. Ketika bangkit dari kuburannya, bangkitnya seperti orang kerasukan setan. Pernah lihat orang kerasukan setan? Ya, seperti itu bangkitnya nanti dari kuburan, sebagai hukuman baginya. Al-Baqarah ayat 275. Yaitu makna ayat ini jelaskan, la yaqumuna min kuburihim, tidaklah mereka bangkit berdiri dari kuburan mereka, indal ba'ats, ketika hari kebangkitan, illa, kecuali, kaqiyamil masru'i, kecuali seperti cara berdirinya orang yang kerasukan, halata sar'ihi, saat dia kerasukan setan. Wadhalik, hal itu dikarenakan, litadakhumi butunihim, hal itu dikarenakan membesarnya perut mereka, membengkaknya perut mereka, bisa babi aklihim arriba fid dunya, dengan sebab makan harta riba ketika hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya, menghitungnya termasuk dari dosa-dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar hitungannya. Wa la'ana kullal muta'amilaini birriba. Dan Rasul alaihissalam melaknat dua pihak yang melakukan muamalah transaksi riba, dua-duanya. Rentenirnya, pemakan ribanya, dan korbannya yang dimakan oleh rentenir. Dia yang korban tapi juga kena laknat, karena dia telah kerjasama melangsungkan akad itu. Meskipun butuh, tidak ada alasan saya butuh, karena ini diharamkan. Harus cari solusi lain. Karena meskipun jadi korban, tetap kena laknat. Ala ayyi halin kanu, ala ayyi halin kanu, wa la'ana kullal muta'amilin birriba ala ayyi halin kanu, wa la'ana kullal muta'amilaini, anda baca muta'amilaini tadi, dua-duanya, atau muta'amilin, seluruh yang bermuamalah, ini jama' ala ayyi halin kanu, dalam keadaan apapun, ya, mereka ketika melakukan transaksi, tadi sudah saya katakan tidak ada istilah saya butuh mendesak dan sebagainya, tidak ada. Bagaimanapun keadaannya, yang jelas jika bermuamalah transaksi riba maka kena laknat semua yang terlibat. Ya, fa an Jabirin radhiyallahu taala an, maka dari Jabir radhiyallahu anhu qal, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat akilar riba, orang yang makan harta riba, ini rentenirnya ini. Wa mukilahu, dan yang memberi makan rentenir itu. Yang memberi makan riba kepada rentenir, ini korbannya sebenarnya. Yang minjam uang kepada rentenir karena alasan butuh, utang 5 juta, bayarnya 6 juta. Ada selisihnya bayarannya, ziyada, ada ziyada itu yang dibahas di atas riba. Ada selisih, nah, itu ribanya. Utang 5 juta bayar 6 juta, utang 7 juta bayar 8 juta dan semisalnya. Ada tambahan. Berarti dia telah memberi makan riba 1 juta kepada rentenir. Dia korban, tapi dia juga kena laknat. Karena dengan sebab dia bermuamalah kepada rentenir itu terjadi riba. Kalau dia tidak melakukannya tidak ada riba. Jadi semua yang terlibat pada akad kena laknat. Bukan itu saja. Wa katibahu, dan juru tulis yang menulis, yang mengetik juga kena laknat. Karena dia terlibat. Wa syahidaihi, dua saksi yang jadi saksi atas transaksi riba itu juga kena laknat karena terlibat. Waqal, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hum sawaun, mereka semua sama, sama dosanya, sama-sama terlaknat. Hadis ini riwayat Muslim. Waqad ajma'atil ummatu ala tahrimih, umat ini telah ijma atas pengharaman riba. Tayyib. Faman ja'ahu ma'idhatun min rabbihi fantaha wa huwa al-matlub. Allah berfirman, faman ja'ahu ma'idhatun min rabbihi fantaha. Barang siapa datang kepadanya ma'idhah, wejangan, nasihat, arahan dari Tuhan penciptanya Allah SWT tentang pengharaman riba, fantaha, dan dia berhenti, tidak melanjutkan, falahu ma salafah, baginya menikmati apa yang telah lalu. Sebelum datang ilmu kepada dia, dulu dia bermuamalah riba, dia belum tahu. Falahu ma salaf, maka yang telah lalu itu boleh dia nikmati, halal. Fi hukmil ma'fu'an, fi hukmil ma'fu'an, itu pada hukum yang dimaafkan karena dalam keadaan tidak tahu. Falahu ma salaf, yang penting jangan lanjutkan. Jika dilanjutkan setelah datang ma'idah, setelah tahu ilmunya, maka itu yang haram. Wa amruhu ila Allah, urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa telah mengetahui ilmunya, sudah datang ma'idah, tapi dia tidak mengindahkan, wadaru ma bakiyar riba, dia tidak peduli, lanjutkan saja terus karena hawa nafsu, suatu saat dia taubat, maka taubat kepada Allah taala dan bersihkan dirinya dari harta-harta riba itu. Bersihkan, keluarkan. Ya, bagikan kepada fakir miskin, pada orang-orang yang berutang, bagi, salurkan ke proyek-proyek yang bersifat umum, jalanan, ya, dan semisalnya, ya, fasilitas-fasilitas umum. Jadi dia tidak boleh menikmatinya, dia harus bersihkan dari dirinya. Tayyib. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, al-hikmatu fi tahrimihi. Hikmah mengenai pengharaman riba. Apa hikmah dibalik diharamkannya riba? Kenapa diharamkan? Jual beli dihalalkan, riba diharamkan kenapa? At-ta'amulu bir-riba yahmilu ala hubbidh-dhati. Bermuamalah dengan riba akan menyeret pelakunya kepada cinta materi, akan jadi materialistis, ya, cinta materi. Wattakalubi ala jam'il amwali, dan menjadi rakus, tamak, tidak ada puasnya, terus mengejar dengan rakus, dengan tamak, mengumpulkan harta benda. Ala jam'il amwali wa tahsili, dan menghasilkan harta benda itu, min ghairi turuqil masru'ah, melalui jalan yang bertentangan dengan syariat. Dia tidak peduli, karena dia sudah jadi orang materialistis, sudah jadi cinta materi, jadi tamak rakus terhadap harta, dan dia tidak peduli. Yang penting dia memuaskan dirinya untuk, ya, memperbanyak hartanya. Tidak peduli dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat, yang haram. Jadi riba, bermuamalah dengan riba menyebabkan pelakunya menjadi seperti itu, merusak tabiat. Wa tahrimuhu rahmatun bil ibad. Pengharaman riba adalah rahmat. Itu kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fihi akhdhan li amwalil akharin bighairi iwad. Fa inna fihi madha? Akhdhan li amwalil akharin bighairi iwad. Kenapa riba menyeret pelakunya menjadi seperti itu? Jadi rusak seperti itu karena pada muamalah riba, akad riba, terdapat unsur akhdan li amwalil akharin, mengambil harta orang lain bi ghairi iwad, tanpa bayaran, tanpa pengganti. Jadi orang lain dirugikan. Dia makan harta orang tanpa bayaran yang setimbal, pengganti yang setimbal. Idzil murabi ya'kulu amwalan nasi, karena al murabi yang mengambil riba, rentenir, ya. Ya'kulu amwalan nas, memakan harta orang-orang, duna an yastafidu syai'an fi muqabilihi, tanpa mereka, orang-orang itu, memetik faedah, manfaat sedikit pun yang sebanding dengan harta mereka yang diambil. Anda mengartikan al-murabi ini tadi, rentenir, supaya mudah difahami, tapi jangan disangka, ya, tergambar hanya rentenir yang meminjamkan uang kemudian harus dibayar dengan bayaran yang lebih tinggi, sebatas itu riba. Tadi sudah diberi gambaran di atas bahwa riba macam-macam. Tukar menukar uang 100 ribu, gantinya 90 ribu, uang 10 ribu tadi contohnya kurang satu lembar, ya, itu sudah makan riba. Karena ada kelebihan 10 ribu yang tidak terbayar. Nah, mengartikan al-murabi dan nanti aja memudahkan saja. Ya. Tetapi memang ya rentenir-rentenir itulah yang paling mencekik ya. Kasihan orang-orang yang tercekik dengan utang, dengan muamalah riba. Dari satu sisi, salah mereka sendiri. Sudah kena laknat, sudah dimakan, jadi korban juga kena laknat. Seperti pada hadits Jabir yang telah kita lewati. Baik. Ini penjelasan, karena pelaku riba ini, dia memakan harta orang-orang. Tanpa mereka, orang-orang itu yang dimakan hartanya, tidak mengambil manfaat sedikit pun. Ya. Tidak ada yang tidak mendapatkan bayaran yang setimpal. Memang mereka dimakan hartanya. Kama annahu yu'addi, artinya ini unsur kedzaliman. Itu kedzaliman terhadap orang-orang. Kama annahu yu'addi ila tadakhumil amwali wa ziyadatiha ala hisabi salbi amwalil fuqara. Sebagaimana pula sesungguhnya muamalah riba itu, akad riba itu yuaddi akan ya menyeret kepada terjadinya penumpukan harta, pertambahan harta ala hisabi salbi amwalil fuqara, di atas perhitungan harta fakir miskin yang dirampas, yang diambil. Fakir miskin makin miskin, makin kere, mereka makin banyak hartanya. Makin menumpuk hartanya, makin banyak hartanya. Fakir miskin makin tercekik, makin susah, sudah miskin, fakir. Sebenarnya butuh dibantu, dipinjami dengan cara qard, pinjaman utang yang halal. Ini justru dengan cara riba, dimakan hartanya, sudah susah, semakin dipersusah, semakin dicekik dengan akad riba itu. Mereka menikmatinya di atas kesusahan fakir miskin. Memperbanyak harta mereka di atas hitungan harta fakir miskin yang dirampas, yang diselb, yang dirampas oleh mereka melalui akad itu. Berikutnya, wa yu'awwidul murabiya al-kasala wal khumula, dan itu akan membiasakan pelaku riba itu jadi terbiasa dengan kemalasan, dengan kelesuan, wal ibtiada, dan menjauh anil ishtighali bil makasibi, dari kesibukan aktivitas bekerja menjalankan profesi al mubahatin nafi'ah, yang dibolehkan, yang bermanfaat. Sudah ya, ongkang-ongkang kaki, duduk di atas kursi goyang, tidak perlu keluar bekerja, tidak perlu susah payah. Hartanya jadi banyak karena makan harta fakir miskin dengan akad riba yang dijalankannya. Nah, kama anna fihi qata'an lil ma'rufi bainan nas, sebagaimana pula sesungguhnya pada akad riba itu terdapat unsur memutus perbuatan ma'ruf, berbuat baik sesama manusia. Wasaddan libabil qardil hasan, dan menutup pintu utang piutang yang bagus. Yang itu memang dibangun di atas asas menolong. Utang piutang itu memang asasnya menolong. Orang butuh uang, kita ada kelebihan, ya dibantu. Utang 1 juta, ya. Kembalinya berapa? Ya 1 juta juga. Karena memang utang. Iya, itu memang menolong, sifatnya membantu qard itu. Kalau belum mampu membayar, diberi tangguh. Ya. Bahkan ada keutamannya jika memang melihat dia tidak mampu, disedekahkan saja ke dia. Nah, dihalalkan. Ya. Dapat naungan di bawah arsy Allah SWT di hari kiamat. Salah satu golongan yang dapat naungan di bawah arsy Allah SWT di hari kiamat. Memaafkan utang orang yang tidak mampu membayar, sudah direlakan saja. Ini membantu. Jadi jangan kemudian pintu ini ditutup dengan melalui metode riba ini tadi, yang semakin mempersusah orang-orang yang miskin. Butuh dibantu, bukannya dibantu, semakin diceki, semakin dipersusah dengan riba. وَتَحَكُّمَ طَبَقَةٍ مِّنَ الْمُرَابِينَ بِأَمْوَالِ الْأُمَّةِ وَاقْتِصَادِ الْبِلَادِ. Dan ada unsur tahakkum, penguasaan, pengendalian. Tabaqah, salah satu tingkatan golongan dari para ahli riba, mereka yang mengendalikan perputaran harta umat dan perekonomian negeri-negeri yang ada. Bank-bank yang ada itu, bank-bank ribawi. Ya. Bank-bank ribawi, nah itu mengendalikan itu. Perekonomian yang ada. Wa huwa ma'siyatun 'azimatun lillahi ta'ala. Dan itu adalah maksiat yang besar kepada Allah Ta'ala. Wa huwa wa in zada malal murabi. Dan akad riba, transaksi riba itu, wa in zada malal murabi, meskipun memperbanyak harta ahli riba itu, pelaku riba itu, rentenir itu, bankir-bankir itu, fa inna Allah Ta'ala yamhaku barakatahu. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memusnahkan, menghilangkan barokahnya. Menghilangkan barokahnya. Wala yubariku fi, dan Allah tidak akan memberkahi hartanya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan, memusnahkan riba. Tidak ada barokahnya. Ya. Istilahnya itu harta yang panas. Wa yurbis sadaqat, dan Allah SWT akan memberkahi sedekah-sedekah. Barakallahu fikum. Masalah yang kedua tentang macam-macam riba, insyaAllah kita lanjutkan besok. Nah, tafadzalu jazakumullahu khairan. Subhanallah, bihamdika, subhanallah, wa bihamdika.